الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله ذكر الخصال التي فيها حلاوة الإيمان penyebutan tentang khisal, poin-poin yang dengannya didapati manisnya iman. Qala rahimahullahu taala walahuma yani walil imam walil imam al-Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu abba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun, tiga perkara. Man kunna fihi, barang siapa yang tiga perkara ini ada pada dia, wajada bihinna halawatal iman, dia akan mendapati dengan tiga perkara ini manisnya iman. Baik. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah yang lebih dia cintai dari selainnya. Ketika ada sesuatu yang bertolak belakang, kehendak Allah dan Rasulnya dan kehendak yang lainnya, maka nampak ketika dia mendahulukan Allah dan Rasulnya, berarti dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia mencintai, dia masih berpihak kepada yang lainnya, berarti dia masih lebih mencintai sesuatu itu ketimbang Allah dan Rasulnya. Cinta bukan cuma sekedar pengakuan. Barakallahu fiikum. Ta'sil ilaha wa tadda'i hubbahu. Hada bil qiyasi shani'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau ngaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini sangat keji dalam bentuk qiyas, qiyas yang keji. Seadanya betul-betul engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mentaatinya. Innal muhibba lima yuhibbu muti'u, karena yang mencintai terhadap yang dicintai sangatlah mentaati dan mengikuti. Jadi cinta bukan cuma sekedar pengakuan belaka, bukan cuma sekedar ungkapan belaka. Betul-betul ketika dihadapkan di satu kenyataan, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pimpinan dia, bukan karena kerabat dia, bukan karena barakallahu fikum satu profesi dengan dia, atau barakallahu fikum teman bisnis dia dan yang lainnya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah, maka kita pun mencintainya. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, wa yakraha ay yauda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu. Dia tidak senang sangat untuk kembali pada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu, sebagaimana dia tidak senang untuk dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Qala syarihu rahimahu habidahullahu taala, في الحديث في هذا الحديث ذكرت ثلاث خصال. Di dalam hadis ini disebutkan tiga poin, mangkana fihi hadhihi tsalatsa wajada bihinna halawatal iman. Barang siapa yang pada dirinya tiga poin ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Kama akhbara sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikhabarkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Wa yufhamu min hadha anna al-iman lahu ta'mun wa mausufun bil halawah. Dengan hadis ini pula kita pahami bahwa iman itu memiliki rasa. Barakallahu fikum, wa mausufun bil halawah, rasa itu adalah manis. Faqad yakunu al-mar'u musliman walakinahu la yajidu ta'ma halawat al-iman. Baik. Boleh jadi seorang itu dia muslim akan tetapi dia belum mendapatkan manisnya rasa iman itu. Wala tajidu halawat al-iman illa liman taladdada bil ibadati wa ahabbaha. Dan wala tujad, dan tidak akan pernah didapati manisnya iman kecuali orang itu telah taladzada bil ibadat. Dia telah merasakan nikmatnya beribadah. Jadi bukan sekedar taklif, beban, bukan. Tapi suatu yang merupakan, barakallahu fikum, kebutuhan dia sangat. Dan dia berlezat-lezat dan senang dengannya. Barakallahu fikum. Bukan dia anggap itu satu beban sehingga barakallahu fikum terasa berat bagi dia pelaksanaannya dan penunaiannya. Tapi dia yakin, dia rasakan bahwa ibadah itu memang sudah menjadi bagian dari kehidupan dia. Barakallahu taladadi. Sehingga dia, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal arihna bis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahah, ketenangan ketika melakukan sholat. Jadi sholat adalah kebutuhan. Barakallahu fikum, bukan beban. Tidak akan ada yang mendapati halawat al-iman kecuali man taladzada bil ibadati wa ahabbaha, mencintai ibadah itu. Wakarihal maasi wa abghadaha, dan membenci dan tidak senang dengan maksiat dan membencinya. Kama yakrahu ayyu kutaba finnar, sebagaimana dia tidak senang untuk dilemparkan masuk ke dalam neraka. Pamankana fihi hadhihi sifat, barang siapa yang pada dirinya tiga sifat ini, Allah dan Rasulnya lebih cintai, dia tidak mencintai seorang kecuali karena Allah, dan dia tidak senang untuk kembali kepada kekufuran atau maksiat setelah Allah selamatkan dia dari maksiat dan kekufuran itu, sebagaimana dia tidak senang untuk dicampakkan masuk ke dalam neraka. Siapa yang pada dirinya tiga sifat ini, wajada ta'ma halawat al-iman, barakallahu fikum, dia akan mendapati manisnya rasa iman itu. Waqad bayyanaha wa waddahaha sallallahu alaihi wasallam wa qala ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Tiga poin itu, pertama, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, yakni minan nafs, bahkan lebih cinta dia kepada Allah dan Rasulnya ketimbang dirinya sendiri. Wa minal walidi wal waladi, demikian juga terhadap orang tua, anak, wal aqarib, dan kerabat, wan nas ajmain, fala yuqaddimu ala mahabbatillahi jalla wa ala. Dia tidak akan pernah mendahulukan orang-orang ini di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulnya, syai'an abada, satu pun selama-lamanya. Wa idza ta'arada syai'un ma'a mahabbatillahi taala, kalau ada sesuatu yang bertolak belakang antara kecintaan terhadap sesuatu itu atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fa'innahu yatruku wa yatakhalla an hadha syai, maka dia harus meninggalkan, barakallahu fikum, sesuatu itu, dan dia berpihak kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'yatrukul watan wal mal, maka dia rela meninggalkan, barakallahu fikum, negerinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan anaknya, meninggalkan orang tuanya, wa ya syai'in akhar min ajli mahabbatillahi taala wa rasulihi, dan satu apapun dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Rela dia korbankan ini dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum," katakanlah, "In kana aba'ukum wa abna'ukum," jika sekiranya bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kerabat kalian dan harta yang kalian kumpulkan usahakan, wa tijaratun tahshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardunaha, dan tempat tinggal yang kalian ridai, kalian cintai, lebih kalian suka ketimbang Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka silahkan kalian menanti sampai datang urusan Allah Subhanahu wa taala. Fataqdimu ma yuhibbullahu wa rasuluhu ala ma tuhibbuhu an-nafs innama huwa alamatu mahabbatillahi wa rasulihi. Mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini ketimbang apa yang dicintai oleh jiwa kita. Ini merupakan alamat kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma in kana al-aksu wa dhalika bi taqdimi ma tuhibbuhu an-nafs ala ma yuhibbullahu wa rasuluhu kana dhalika alamatan min alamatil fisq. Barang siapa kondisi kebalikannya, dia lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh dirinya ketimbang apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka ini merupakan alamat dari alamat-alamat kefasikan. Wabil hadithi bayanun annahu yang bagi antakuna mahabbatallahi ta'ala awalan wa qabla kulli syai' wa ba'daha mahabbatur rasuli sallallahu alaihi wasallam li anna katsiran minal mubtadi'ah la yulhijuna illa bi mahabbatir rasul wa la yadhkuruna mahabbatullahi ta'ala wa la ta'ti lahum ala lisanin ma anna al asla bi hadha huwa mahabbatullahi ta'ala wa bi darajati tsaniyah mahabbatur rasul wa li hadha qala sallallahu alaihi wasallam ay yakuna Allah wa rasul ahabba ilayhi mimma siwahuma faqaddama Allah wa ta'ala awwalan thumma dzakara nafsahu. Dalam hadis ini ada keterangan annahu yang bagi antakuna mahabbatallahi ta'ala awalan, bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nomor satu. Wa qabla kulli syai', bahkan sebelum segala sesuatunya Allah yang pertama. Wa ba'daha mahabbatur rasul, baru setelah itu nomor dua cinta kepada Rasulnya. Lianna katsiran minal mubtadi'ah, karena banyak dari kalangan ahlul bidah, la yulhijuna illa bi mahabbatir rasul. Mereka tidak pernah mengucap-ucap kecuali cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Barakallahu fikum. Salawat, salawat, salawat, salawat. Sementara memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit mereka sebutkan. Barakallahu fikum. Bukan kita tidak menganjurkan salawat. Salawat adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya barakallahu fikum, pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi satu yang nomor satu. Kemudian yang kedua adalah nabinya. Ahlul bidah yulhijuna illa bi mahabbatir rasul wa la yadhkuruna mahabbatallahi taala, tidak pernah cerita atau kurang cerita tentang kecintaan kepada Allah. Wa la ta'ti lahum ala lisanin, bahkan tak pernah mereka ucapkan. Ma annal asla fi hadhihi fihada huwa mahabbatullahi ta'ala, padahal hukum asal masalah ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fid darajati tsaniyah mahabbatur rasul, dan derajat yang kedua baru cinta kepada Rasul. Walihada, oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ayyakuna Allah wa rasuluhu, Allah yang nomor satukan, kemudian yang kedua Rasulnya. Ahabba ilayhim masyuh, faqaddam Allah ta'ala awalan summa dhakara nafsahu, Rasulullah mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kecintaan, kemudian beliau menyebutkan dirinya. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, dia mencintai seseorang dia tidak cintai kecuali karena Allah. Ai ba'da ayyakuna Allah ta'ala wa rasuluhu ahabba ilayhi min kulli syai', yang bagi lil mar'il muslim ayyuhibba ma yuhibbuhu Allah ta'ala min asykhas. Nomor satu Allah dan Rasulnya. Kemudian kedua, hendaknya setiap orang muslim untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah dari kalangan manusia ini. Wa ayatruka ma yakrahu Allah taala minal ashkhas, dan meninggalkan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yuhibbu ma yuhibbu wa yubghidu ma yubghiduhu Allah taala, maka yang jadi barometer adalah cinta kepada Allah. Kalau Allah mencintai, kita juga mencintai. Kalau Allah membenci, kita juga harus membencinya. Karena hadza min alamati sidqi mahabbatillah taala wa mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam, karena merupakan alamat kejujuran cinta kepada Allah dan kejujuran cinta kepada Rasul. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam wa ayyakraha ayyauda fil kufr. Barakallahu fikum. Jadi barometer untuk cinta kita kepada seorang adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang itu berarti kita harus mencintainya. Siapa yang dicintai oleh Allah? Orang-orang yang saleh. Barakallahu fiikum. Maka kita mencintai seorang karena kesolehannya. Barakallahu fiikum. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kedudukannya, pangkat dan jabatannya, bukan. Tapi karena kesolehan dan ketaatannya. Karena inilah yang menjadikan dia dicinta oleh Allah sehingga kita pun harus mencintainya. Yang ketiga, wa yakraha yahuda fil kufur ila akhiri li'anna Allah yakrahu al-kufra wasyirka wal ma'asi. Kenapa kita juga harus mencintai kekufuran? Kita membenci kekufuran karena Allah membencinya, Rasulnya membencinya. Fala yajidul mar'u ta'mal iman, maka seorang tidak akan dia merasakan manisnya iman illa ba'da yubghida hadhil asya, kecuali setelah dia membenci perkara-perkara ini. Wala yakfi minhu annahu yatajannabaha faqat, dan tidak cukup bahwa dia menghindarkan diri dari maksiat itu. Bala budda yubghida hadhil qalbi, harus disertai dengan rasa benci tidak senang. Barakallahu fiik. Karena boleh jadi dia tidak melakukannya, tapi dia termasuk orang yang mana-mana juga boleh, Joh. Tapi dia menganggap bahwa boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dia tidak melakukannya ya mungkin karena tidak ada uang, tidak ada macam-macam. Tidak, Anda tidak melakukannya bukan cuma itu, bukan cukup itu. Tapi Anda juga harus membencinya. Lana bukta hadhil asya' la yakunu illa inda man wajada halawatal iman. Lana bukta hadhil asya', membenci perkara-perkara ini, la yakunu illa inda man wajada halawat. Tidak akan mungkin dia bisa membenci kecuali orang-orang yang telah mendapatkan manisnya iman. Wa syahidu fi al-hadithi qawluhu sallallahu alaihi wasallam ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Baik. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Wahada fihi mahabbatul Rasul. Di sini ada kecintaan terhadap Rasul. Wa anha ta'ati ba'da mahabbatillahi ta'ala mubasyaratan. Yani kita mencintai Rasul setelah kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Wa anha muqaddamatun ala kulli syai'i. Dan bahwa cinta kepada Allah adalah nomor satu di atas segala-galanya. Tapi apa Anda terkadang menerjemahkan secara bebas saja. Barakallahu fiikum. Walahuma anhu marfu'an an Anas, karena hadis sebelumnya adalah hadis Anas. Barakallahu fiikum. La yu'minu ahlukum hatta yakuna hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai oleh dia dari bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Barakallahu fiikum. Asyhadu wa hadza bi anna al-imana la yatahaqqaqu illa idza kana ar-rasul ahabba ilayhi ahabba ila al-mar'i al-muslim min waladihi. Anna al-imana la yatahaqqaq, bahwa iman itu tidaklah sempurna illa idza kana, kecuali kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai oleh dia ketimbang anaknya sendiri. Ahabba ilaihi min walidihi, atau bahkan kedua orang tuanya dan seluruh manusia. Fa idza kana al-mar'u kadzalika fa innahu yakunu qad qaddama 'alamatan 'ala sidqi mahabbatihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam akthara min mahabbatihi liwaladihi. Kalau seseorang kana al-mar'u kadzalik, seperti ini keadaannya, dia lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya ketimbang siapapun, mencintai Rasul ketimbang yang lainnya. Fa innahu yakunu qad qaddama 'alamatan 'ala sidqi mahabbati. Sungguh dia telah mendatangkan satu tanda yang menunjukkan tentang jujurnya kecintaan dia terhadap Rasul. Aktsara min mahabbati li waladi. Lebih besar kecintaannya kepada Rasul ketimbang kecintaan dia terhadap anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Hadhihi al-'alamah. Inilah tanda. Wa minha taqdimu ma amara Allahu bihi wa taqdimu ma amara Allahu bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma nahaa anhu ala ma yumkinu an ya'mura bihi al-walidu wal walad. Melebih mendahulukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan Rasul, dan apa yang dilarang, ala ma yumkin, di atas apa-apa yang memungkinkan, yang juga diperintah oleh orang tua, anak, atau ma yumkinu an ya'mura bihin nas, atau apa yang diperintah oleh manusia. Fa yatruku jami'a ma yumkinu an ya'muru bih, maka dia meninggalkan semua apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia, dan melakukan apa yang diperintah oleh Rasul. Wa ya'khudhu ma naha anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa mengikuti bimbingan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah larangan dia pun meninggalkannya. Hadhihi alamatu mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah tanda ciri kecintaan seorang terhadap Rasul. Kama yufhamu dzalika minal hadis, sebagaimana yang dipahami dalam atau dari hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Ini tanda kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illa anta.